Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, di atas kertas, pasangan calon gubernur DKI Foke Nara bakal lebih unggul dari kompetitornya, pasangan Jokowi Ahok, pada putaran final pemilihan gubernur DKI pada September ini, seiring dengan bergabungnya partai-partai politik yang jagonya kalah pada putaran pertama kemarin, untuk mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah potensi kemenangan Foke Nara memang lebih besar dibanding Jokowi Ahok? Iya. Kalau perkembangannya kayak gini ya Foke menang. Karena Jokowi itu yang bikin kalah Ahoknya. Kenapa begitu Pak Her? Sudah sebulan ini beredar SMS terus-menerus di mana-mana mengenai faktor Ahok. Ini menjadi unsur sara karena pemilih yang netral atau yang sebelumnya calonnya kalah dan sebagainya itu terkena betul kampanye bahwa jangan pilih pemimpin yang non-muslim. Dan ini efektif gitu. Sepengetahuan saya, kalangan menengah ke bawah, terutama kalangan kelas bawah itu, main gampang aja, oh ini benar, ya sudah gitu. Jangan pilihlah gitu. Jadi faktor Ahok ini liability. Meskipun Jokowi memberikan kontra argumen saya muslim gitu, pemimpinnya kan saya, dia hanya wakil saya gitu, ini tetap nggak efektif sepengetahuan saya ya di bawah. Memang kampanyenya tidak sangat negatif menjelek-jelekkan gitu, tetapi ini efektif. Dan ini dipicu lagi ditambah oleh sikap Ahok yang melawan mainstream ini. Karena dia bilang dia menentang isu SARA, yang menentukan Jakarta itu, kepemimpinan di Jakarta itu konstitusi, bukan agama, dan seterusnya. Itu pasti jeblok di mata publik. Lain halnya kalau Ahok mengambil sikap merendah, misalnya dia bilang, ya saya memang minoritas, tapi minoritas etnik maupun agama itu kan pada posisi terdesak, terjepit, termarginalkan. Jadi saya paham betul. Dan saya bukan pemimpin, yang pemimpinnya itu Jokowi gitu. Nah, karakter masyarakat Indonesia ini karakter melodramatik gitu. Kalau orang ditindas seperti itu, malah dipilih. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.